Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-145 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan rahimahullah, wala yaslubuna al-fasiqa al-milliyya, dan mereka tidak yaslubun, yaitu menghilangkan dari seorang yang fasik. Fasik di sini adalah orang yang berbuat dosa besar ataupun orang yang sering melakukan dosa kecil. Dosa kecil kalau sering dilakukan maka dia dinamakan orang yang fasik. Melakukan dosa besar sekali maka dia dinamakan dengan orang yang fasik. Ini fasik dalam arti kemaksiatan, dan terkadang dalam Al-Qur'an fasik maknanya adalah kekafiran. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan. Fasiqan di sini adalah orang yang kafir. Tapi yang dimaksud di sini adalah fasik orang yang berbuat maksiat seperti firman Allah, "In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan." Al-milliyya ini nisbah kepada al-millah, itu millah agama, itu agama Islam. Sehingga al-fasiqa al-milliyya artinya adalah orang fasik yang beragama Islam. Berarti fasik di sini adalah kefasikan yang kecil, bukan kefasikan yang besar. Orang yang melakukan dosa besar atau melakukan dan sering melakukan dosa kecil, maka ahlu sunnah la yaslubun. Ini kembali kepada al-firqatun najiyah atau ahlu sunnah. Mereka tidak menghilangkan dari orang fasik ini ismal iman bil kubir. Tidak dihilangkan darinya keimanan secara keseluruhan. Sehingga dinamakan dia adalah orang yang kafir. Mereka tidak menghilangkan yang demikian. Ini penjelasan dari yang sebelumnya, bahwasanya mereka tidak la yukafiruna ahlal kiblah wa la yukhalidunahu finna, dan mereka tidak meyakini bahwa orang fasik tadi kekal di dalam neraka. Nah, berarti yang pertama tadi adalah berkaitan dengan asma, dengan nama, tidak dinamakan sebagai orang kafir, dan secara hukum mereka tidak menghukumi pelaku kefasikan tadi sebagai orang yang kekal di dalam neraka. Ya, dalilnya banyak, diantaranya adalah syafaat yang kita sebutkan. Mereka tidak kekal di dalam neraka tapi akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kama taqulul mu'tazilah, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang mu'tazilah. Orang-orang mu'tazilah keyakinan mereka di dunia meyakini bahwasanya mereka ini, yaitu orang fasik ini, berada di sebuah kedudukan di antara dua kedudukan. Ya, fi manzilah baina manzilatain. Di sebuah kedudukan di antara dua kedudukan. Dia bukan dinamakan sebagai orang yang beriman dan bukan dinamakan orang yang kafir. Sehingga mereka menghilangkan nama iman dari orang yang fasik. Ini Mu'tazilah. Adapun orang-orang Khawarij mengatakan kafir. Orang Mu'tazilah mengatakan manzilah baina manzilatain. Adapun di akhirat, keduanya sama-sama meyakini bahwa orang fasik tadi atau orang yang melakukan dosa besar tadi kekal di dalam neraka. Balil fasiqu yadkhulu fi ismil iman. Bahkan orang yang fasik tadi, yaitu fasik yang kecil, bukan fasik yang merupakan kekafiran, dia masuk di dalam nama keimanan. Dia termasuk orang yang beriman. Dia punya aslul iman, dia punya pondasi dari keimanan. Bimitsli qaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah Azza wa Jalla contohnya, fatahriru raqabatin mu'minah. Maka dia membebaskan seorang budak yang beriman. Siapa yang masuk dalam budak yang beriman di sini? Baik orang yang sempurna keimanannya maupun seorang budak yang fasik. Seandainya ya seseorang membebaskan seorang budak dan dia adalah seorang muslim yang fasik, maka dia sah. Karena orang yang fasik tadi, budak yang fasik tadi, dia termasuk orang yang beriman tapi dia kurang imannya. Dia bukan orang yang kafir. Wa qad la yadkhulu fi ismil iman al mutlaq. Dan mungkin saja terkadang tidak masuk di dalam nama iman yang mutlak. Al-iman al-mutlaq itu maksudnya adalah al-iman al-kamil, iman yang sempurna. Jadi orang yang fasik tadi tidak masuk dalam iman yang sempurna. Iman yang sempurna kama fi qauli ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman adalah orang yang apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Siapa yang dimaksud dengan al-mu'minun dalam ayat ini? Dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua. Mereka adalah al-mu'minun al-iman al-mutlaq al-kamil. Mereka adalah orang-orang yang beriman yang sempurna keimanannya. Maka orang fasik tadi tidak masuk dalam ayat ini. Karena orang yang fasik, ketika dia disebutkan nama Allah, biasa saja hati. Tapi seorang yang sempurna keimanannya, disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum. Jadi orang yang fasik masuk dalam fatahrir raqabati mu'minah. Tapi tidak masuk dalam firman Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Karena al-mu'minun yang kedua, ini adalah al-iman al-mutlaq. Adapun al-iman yang disebutkan dalam fatahrir raqabati mu'minah, ini dinamakan dengan mutlaqul iman. Dia memiliki mutlaqul iman. Mutlaqul iman maksudnya adalah aslul iman, asal dari keimanan. Dia punya. Dia punya iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dia punya. Maka dia memiliki mutlaqul iman, tapi tidak memiliki al-iman al-mutlaq. Karena al-iman al-mutlaq adalah iman yang sempurna. Wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak masuk dalam sabda Nabi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang yang berzina, tidaklah dia berzina ketika dia berzina dalam keadaan dia beriman. Ya, seorang yang berzina, ketika dia berzina, maka dia tidak beriman. Apa yang dimaksud dengan mukmin di sini? Dia tidak beriman dengan iman yang sempurna, dengan al-iman al-mutlaq. Jadi yang dinafikan oleh Nabi di sini adalah al-iman al-mutlaq. Tetapi dia memiliki apa? Mutlaqul iman. Orang yang berzina, ketika dia sedang berzina, itu sedang imannya sedang down, sedang turun. Dan mungkin saja setelah berzina dia menyesal dan bertobat kepada Allah, kembali ke imanannya. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Dan tidaklah orang yang mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan beriman. Ketika mencuri imannya sangat lemah. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah seseorang meminum minuman keras ketika dia minum minuman keras dan dia dalam keadaan beriman. Wala yantahibu nuhbatan dzata syarafin, dan tidaklah dia mengambil harta yang berharga, dzata syaraf, yang memiliki kemuliaan. Yarfa'un nasu ilaihi fiha absarah, di mana manusia ketika dia mengambil harta tanpa hak tadi, manusia melihat kepada dirinya. Haina yantahibuha, ketika dia merampoknya, mengambil tanpa hak, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman. Berarti dalam keadaan seperti itu, ketika berzina, ketika mencuri, ketika minum minuman keras, ketika merampok, maka imannya sedang turun. Jadi yang dinafikan di sini apa? Iman yang mutlak, iman yang sempurna. Makanya beliau mengatakan qad la yadkhulu fi ismi al-iman al-mutlaq kama fi qawlihi wa qawlin nabi. Sebagaimana dalam ayat dan juga dalam hadis ini. Karena yang disebutkan dalam ayat tadi Al-Anfal dan juga hadis ini adalah iman yang mutlak, yaitu iman yang sempurna. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, itu ahlu sunnah wal jamaah. Kesimpulan, ini adalah kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh beliau sebelumnya. Apa yang dikatakan ahlu sunnah tentang pelaku dosa besar. Orang khawaris mengatakan kafir. Orang mu'tazilah mengatakan fi manzilah baina manzilatain. Lalu ahlu sunnah, mereka mengatakan huwa mu'minun naqisul iman. Mereka mengatakan orang yang melakukan dosa besar, dia adalah orang yang beriman. Tetapi dia naqisul iman. Dia orang yang beriman, tapi kurang iman. Mukmin berarti ini bantahan kepada orang-orang khawaris dan juga orang-orang mu'tazilah. Naqisul iman, berkurang keimanannya, bantahan kepada siapa? Kepada orang-orang murji'ah. Karena orang-orang murji'ah meyakini pelaku dosa besar sempurna keimanannya. Di kalimat ini ringkas tapi membantah aliran-aliran tadi. Khawarij, mu'tazilah dan juga murji'ah. Atau mereka mengatakan au mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi. Mereka ini adalah orang yang beriman dengan keimanannya, tapi dia adalah orang yang fasik dengan dosa besarnya. Dia adalah orang yang beriman karena dia memiliki aslul iman. Ya, beriman dengan rukun iman, dia memiliki mutlaqul iman. Maka dia mu'minun bi'imani. Tapi dia fasikun bikabirati, dia adalah orang yang fasik dengan sebab dia melakukan dosa besar. Jadi kadang mereka mengatakan mu'minun naqisul iman, atau mengatakan mu'minun bi'imani fasikun bikabiratihi, dan dua-duanya maknanya sama. Mu'minun bi'imani dibantan kepada khawaris dan juga mu'tazilah. Fasikun bikabiratihi dibantan terhadap murji'ah yang mengatakan mereka pelaku dosa besar sempurna keimanannya. Fala yu'ta al-ismal mutlaq wala yuslabu mutlaqa al-ism. Maka seorang pelaku dosa besar tidak diberikan al-isma al-mutlaq. Al-ism di sini adalah al-iman. Tidak dinamakan atau tidak diberikan kepadanya keimanan yang mutlak, keimanan yang sempurna. Kita tidak mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu sempurna keimanan. Wala yuslabu mutlaqal ism, dan tidak diambil dari dia, tidak diambil dari orang yang fasik tadi, mutlaqa al-ism, usul atau pondasi dari keimanan. Jadi al-ism di sini Allah alam adalah iman maksudnya, tidak diambil darinya, mutlaqa al-ism yaitu tidak diambil darinya pondasi dari keimanan. Jadi orang yang fasik tidak kita katakan pondasi imannya hilang, tidak. Dia memiliki aslul iman, dia memiliki mutlaqul iman, cuma dia berkurang keimanannya dengan sebab dosa besar yang dia lakukan. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.